pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh, iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong, Chef? Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef. Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang. Yes, Chef.